Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semua kebahagiaan kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di hari ketiga dari bulan yang begitu spesial, bulan yang penuh dengan kebaikan. Seberat apapun kondisi seorang hamba, begitu ia masuk ke dalam Ramadan, ia masuk ke dimensi waktu yang penuh dengan kebaikan. Ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak, kama qala Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Dan tahukah kita apa yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan adalah kebaikan yang menancap dengan kokoh, lalu langgeng dan berkembang. Itulah kebaikan dan itulah keberkahan yang ada di bulan, yang ada di dalam bulan Ramadan kali ini. Oleh karena itu, setidaknya manapun apapun kondisi kita, sekali lagi kalau kita renungkan, semuanya berkaitan dengan dunia kita. Adapun akhirat kita, apalagi di bulan Ramadan, aman jika kita cerdas dalam menyikapi pandemi ini. Maka ini pembuktian iman, apa yang kita cari selama ini dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kita di kesempatan kali ini. Dan sekali lagi, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, lalu adanya pandemi ini, mungkin kita tidak berjumpa dengan Riyadhus Shalihin pada saat-saat ini, dan kita tidak bisa mempelajari luasnya sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dituangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, masih bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, salah satu ulama mazhab Syafi'i yang begitu dicintai oleh umat Islam, begitu dikagumi dan sangat menginspirasi jutaan bahkan miliaran orang dari waktu ke waktu. Dan saudaraku yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memberikan rahmat kepada beliau dan memaafkan segala khilaf beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke jannahnya. Dan begitu juga dengan kedua orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Saudaraku yang Allah muliakan, kita akan memasuki hadis yang keempat dari hadis-hadis yang dicantumkan Al-Imam An-Nawawi dalam bab keikhlasan, bab pertama dari Riyadhus Shalihin. Saudaraku yang Allah muliakan, bicara hadis yang keempat, kita akan berinteraksi dengan hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Mari kita masuk ke dalam hadis yang keempat. Qalan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abu Abdullah adalah kunyah dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Mungkin sebagian belum tahu apa maksud kunyah. Kunyah itu seperti ya, apabila di masyarakat kita ada seorang ibu, anaknya ada di SD kelas 2, nama anaknya Ali. Karena namanya anaknya Ali, maka si ibunya ini dikenal oleh teman-teman wali-wali murid yang lain, mamanya Ali. Mamanya Ali kemana sih? Gitu loh. Siapa lagi yang kita tunggu nih? Kan kita harus mulai rapat. Mamanya Ali belum datang. Nah, mamanya Ali itu kunyah. Itu dalam bahasa Arab secara umum itu kunyah. Walaupun dalam dunia perkunyahan, itu tidak harus ke anak. Seperti Aisyah. Aisyah Ummu Abdillah. Sedangkan Aisyah kita tahu gak punya anak. Kita tahu tidak punya anak. Atau Abu Hurairah. Dan seterusnya. Terus secara umum kunyah itu adalah panggilan kehormatan di dunia Arab atau kultur Arab, dan akhirnya digunakan oleh Islam. Dan kalau bahasa kita seperti mamanya Ali, lalu mamanya Aisyah gitu loh. Mamanya Aisyah apa kabar gitu. Itu namanya kunyah. Oke, kita lanjutkan sekilas info saja. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami waktu itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ghazah. Dalam sebuah peperangan. Yang dimaksud peperangan di sini perang Tabuk. Perang Tabuk. Hadirin yang Allah muliakan, faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Inna bil Madinah. Sesungguhnya di kota Madinah saat ini. Mereka ada di mana? Mereka ada di perjalanan dalam peperangan Tabuk. Nabi berkumpul dengan para sahabat yang ikut berjuang bersama beliau. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah saat ini, la rijalan masirtum masira wa laqata'tum wadiya illa kanu ma'akum. Di kota Madinah saat ini ada orang-orang yang apabila kalian melangkah di setiap langkah dalam perjalanan ini dan melewati semua lembah dalam perjalanan ini, tidaklah kalian lakukan itu semua kecuali mereka bersama kalian. Mereka bersama kalian. Habasahumul marad. Tapi qadar Allah, mereka tidak ikut karena terhalang sakit yang mereka derita. Terhalang sakit. Jadi secara hukum mereka bersama kita nih. Tapi kenapa mereka gak ada? Oh, ternyata mereka sakit. Sehingga mereka gak bisa ikut. Sehingga mereka tidak bisa ikut. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Wa fi riwayah. Dan dalam riwayat yang lain, illa syarakukum fil ajar. Kecuali mereka menyertai kalian dalam pahala. Dalam pahala. Jadi, apa yang kalian dapatkan, mereka dapatkan. Kalian dapat 20 pahala, mereka dapat 20 pahala. Itu bahasa simpelnya. Mereka, kalian dapat 700 kali lipat, mereka dapat 700 kali lipat. Illa syarakukum fil ajar. Kecuali mereka tetap dapat. Padahal mereka ada di Madinah. Warawahul Bukhariyu. Dan dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari. Sebelumnya riwayat Imam Muslim. An Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Qala raja'na min ghazwati Tabuk. Kami pulang dari Tabuk menuju Madinah pada saat peperangan Tabuk. Ini jalan pulang dari Tabuk ke Madinah. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini lebih clear, lebih jelas di perang Tabuk. Dan waktu itu bersama Nabi SAW. Dan di perjalanan pulang. Faqal, lalu Nabi SAW di saat perjalanan pulang, beliau bersabda di hadapan seluruh pasukan, seluruh sahabat yang berjuang dengan beliau. Inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada orang-orang yang tidak ikut bersama kita dan sekarang mereka ada di Madinah. Ada di kota Madinah. Masalakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Habasahumul udhru. Tidaklah kita melewati jalan apapun, kaki bukit atau lembah, kecuali mereka bersama dengan kita. Mereka bersama dengan kita. Jadi mereka bersama dengan kita. Jadi tidaklah kita melewati Syi'ban. Syi'ban itu jalan di gunung, mungkin kaki bukit atau di dalam gunung. Atau melewati lembah. Itu mereka bersama kita. Padahal fisiknya ada di Madinah. Kenapa mereka gak ada secara fisik? Habasahumul udhru. Karena mereka tidak bisa ikut disebabkan alasan syar'i. Alasan syar'i. Dalam hadis ini lebih global. Alasan syar'i itu macam-macam. Sakit. Gak punya uang. Atau karena tugas. Sekilas info, Ali bin Abi Thalib gak ikut karena disuruh jaga kota Madinah. Padahal gak sakit. Padahal punya uang. Jadi semua alasan syar'i. Hadirin yang Allah muliakan, inilah hadis yang menjadi menu kita pada kesempatan kali ini. Hadis yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke hadis yang begitu spesial ini, sebagaimana biasa, mari kita berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita. Yang pertama adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya pun juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Jadi anak dan ayah sahabat. Dan ini banyak Umar, Ibnu Umar. Dan lain-lain. Dan beliau salah satunya. Aisyah dan Abu Bakar, Asma dan Abu Bakar, banyak. Jadi beliau sahabat dan ayahnya pun Abdullah itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dan beliau dan ayahnya ini itu berlomba-lomba untuk beramal soleh. Berlomba-lomba untuk beramal soleh. Ini gak mau kalah nih. Ayah sama anak gak mau kalah. Hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau juga termasuk orang-orang yang mengikuti Bayat Ridwan. Dan ada pada saat hari Hudaybiyah. Terlalu panjang kalau kita bahas, tapi jadi gambaran umumnya aja ya. Kalau ada yang kepo atau penasaran, coba habis selesai kajian ini googling Hudaybiyah itu apa sih, Baitur Ridwan apa, dan Baitur Ridwan sempat kita bahas di kajian sore. Nah, Jabir ada pada hari itu. Dan di hari itu Nabi SAW bersabda, antum khairu ahlil ard. Kalian di hari Hudaybiyah, Nabi menyatakan kepada sahabat-sahabat yang ikut beliau di hari Hudaybiyah, antum khairu ahlil ard. Kalian adalah sebaik-baik penduduk bumi. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan Jabir ada pada hari itu. Jadi Jabir termasuk yang terbaik di tengah-tengah penduduk penduduk bumi. Hadirin yang Allah muliakan. Dan beliau adalah orang yang sangat semangat dalam belajar. Nah, ini kunci beliau. Ini sosok sangat semangat dalam belajar dan menyampaikan ilmu. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi SAW itu mencapai 1540 hadis. 1540 hadis. Dan sangat semangat belajar. Makanya Allah angkat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan hadirin yang Allah muliakan, bahkan diriwayatkan itu beliau di akhir-akhir usia beliau, udah tua nih, di akhir-akhir umur beliau, dan beliau tuh meninggal kalau gak di tahun 73, ada yang mengatakan 77, ada yang mengatakan 79. Jadi udah lama tuh. Itu masih di akhir-akhir, udah tua. Masih pergi ke Mekah hanya untuk mendengarkan dan mencari hadis, lalu begitu dapat pulang lagi ke Madinah. Ke Mekah hanya untuk mendengar hadis Nabi SAW. Hanya untuk mendapatkan hadis Nabi SAW. Lalu begitu dapat, balik lagi ke Madinah. Balik lagi ke Madinah. Dan semangatnya. Gak manja. Gak manja, oh jauh. Habis kajiannya jauh sih. Aku kan, loh. Ini Madinah Mekah, 450 kilo. Gak ada mobil, gak ada bus, apalagi kereta seperti hari ini. Dan udah tua, udah tua. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan. Itu Jabir bin Abdullah. Adapun perawi yang kedua, Anas bin Malik bin Nadhr radhiyallahu ta'ala an, atau yang biasa dikenal dengan asisten Rasul sallallahu alaihi wasallam, khadimnya Rasul. Kalau bahasa simpel, pelayannya Nabi SAW. Tapi yang betul-betul asisten yang lebih enak bahasanya. Beliau dari kecil dibawa sama ibunya. Ada yang tahu siapa ibunya? Ya, Ummu Sulaim. Itu dibawa sama ibunya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil. Dan ini pelajaran bagi kita. Lalu ibunya mengatakan, ya Rasulullah, hadza ibni wa huwa gulamun katib. Ya Rasulullah, ini anakku. Dia ini masih kecil, tapi dia bisa menulis. Dia bisa nulis, dia bisa baca, dia bisa tulis. Yakhdimuka. Dan aku serahkan kepada engkau tugasnya melayani engkau. Allahu Akbar. Tugasnya anak melayani engkau. Subhanallah. Tugasnya ini anak melayani engkau. Faqabilah. Lalu Nabi terima. Dan cerdas. Ini ibu yang cerdas. Lihat bahasanya. Tugasnya melayani engkau. Berkhidmat kepada engkau. Karena ibu yang cerdas tahu ketika anaknya berkhidmat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, otomatis itu hari-hari dipenuhi dengan ilmu, ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Dan itulah kita beradab kepada Nabi kita, melayani. Bayangkan, ibu berani bilang gitu, ini anak saya nih, buat engkau, udah, mau diapain terserah deh. Tugasnya, melayani engkau ya Rasul. Subhanallah. Siapa di antara kita gitu? Datang ke gurunya, ini anak saya, udah. Saya udah kasih, terserah mau diapain, tugasnya melayani engkau. Dan itulah awal dari keberkahannya Anas bin Malik. Ini ibu yang cerdas itu tahu bagaimana harus melangkah. Kalau kita kan baru sampai sebatas, Ustadz tolong doain ya gitu loh. Ustadz ini anak saya tolong doain ya semoga jadi anak yang soleh. Ummu Sulaim enggak. Dibawa ke Nabi, ini anak saya. Untuk melayani engkau. Akhirnya itu merubah hidupnya Anas bin Malik. Nabi mendoakan beliau, Allahumma akthir malahu wa waladah wa barik lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Dan perbanyaklah anak keturunan Anas bin Malik. Dan bukan hanya banyak, berkahi harta dan keturunannya. Apa yang terjadi? Anas bin Malik memberikan testimoni, itu harta saya banyaknya minta ampun, Masya Allah. Anas bin Malik mengatakan, inna mali la kathir. Hartaku ini banyak. Dan bukan hanya harta yang banyak. Wa inna waladi, wa walada waladi. Laita'aduna ala nahwi mi'ah al-yawm. Kata Anas bin Malik, dan anakku serta cucuku itu kalau di total itu mungkin sampai 100 orang. Subhanallah, anak, cucu, keturunannya tuh kalau di total nahwal mi'ah, kurang lebih 100 lah. Kurang lebih 100. Lihat doa Nabi SAW. Dan lihat taufik dari Allah, lalu kecerdasan si ibu. Ibunya kasih, nih anak saya, tugasnya berkhidmat kepada engkau. Berkhidmat kepada engkau, apa aja lakukan. Dan benar, ini bukan basa-basi. Ini bukan basa-basi. Anas bin Malik selalu mendampingi Rasulullah SAW di saat suka maupun duka. Di saat suka maupun duka. Di saat lapang maupun sulit. Beliau hadir di perang Badar. Padahal masih kecil. Kenapa? Mendampingi Nabi SAW. Disuruh berkhidmat sama ibu. Jadi bukan pas lagi santai-santai aja. Perang Badar ada. Dan beliau masih kecil, kata para ulama. Beliau masih kecil. Dan tugasnya berkhidmat kepada Nabi. Melayani Rasulullah SAW. Mendampingi Rasulullah SAW. Beliau ikut Hudaybiyah. Dan tadi ingat ucapan Nabi di saat Hudaybiyah. Kalian adalah manusia terbaik di muka bumi. Beliau ada di sana. Beliau ikut umrohnya Nabi SAW. Dan haji wada beliau juga ikut. Subhanallah, ini berkahnya ibu ini. Udah nih, anak saya bawa nih. Anaknya disuruh bawa. Udah, bawa anak saya. Itu gak mudah loh. Ibu mana yang siap melakukan itu. Dia harus berpisah dengan anaknya. Buah hatinya. Tapi itulah ibu yang punya cita-cita besar. Gak pikirannya pendek. Ini berkahnya dari Rasul. Ini ilmu nih. Ini ilmu di depan mata. Ilmu kenabian, kerasulan, keberkahan, hidayah. Udah anak saya kasih. Dan benar anaknya dibaik. Bukan lupa sama orang tua. Karena dididiknya dengan ilmu, bukan dengan uang. Kalau uang mungkin lupa sama orang tuanya. Ah, enakan di sini, fulusnya banyak. Sama emak mah gak ada duitnya. Ah, nanti begitu mikirnya. Kenapa? Karena dididik sama uang. Ini ilmu. Dan gak mudah. Makanya siapa? Siapa orang tua yang berani seperti itu? Kasih anaknya berkhidmat. Itu Nabi didampingin. Makanya kata fasahiban nabiyya atamma suhbah. Beliau benar-benar mendampingi Rasulullah SAW dengan pendampingan yang totalitas. Di mana Rasul itu berusaha Anas ada. sampai Nabi SAW wafat. Baru setelah Nabi wafat, beliau pergi ke Damaskus, ke Syam, lalu beliau pergi ke Irak, ke Basrah. Dan orang banyak ulama mengatakan itu sholatnya Anas itu luar biasa. Dan Abu Hurairah mengatakan, aku gak pernah melihat ada orang yang sholatnya seperti sholatnya Nabi SAW, seperti Ibnu Ummi Sulaim, Anas bin Malik. Kenapa? Mendampingi Nabi. Jadi berubah total, pendampingan, berkhidmat, melayani, berubah. Bukan hanya uang dikasih, anak banyak, ibadah juga luar biasa. Ibadah luar biasa. Dan Anas bin Malik itu kalau sholat lail, hatta tafattara qadamahu daman, itu sampai kaki lecet dan berdarah. Allahu Akbar. Lecet dan berdarah. Karena alas gak seperti sempuk sekarang. Gak ada permadani, gak ada karpet. Gak ada karpet Turki. Gak ada segala macam. Kasar. Berdarah. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan. Dan hadis yang beliau riwayatkan itu mencapai 2286 hadis. Dan beliau usianya sangat panjang. Sampai dikatakan sampai usia 100 tahun. Dan meninggal di tahun ke-93 Hijriah. Wallahu ta'ala bisawab. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan masih banyak cerita, tapi setidaknya itulah Jabir bin Abdullah dan itu Anas bin Malik. Dan mulailah berkenalan dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat. Dan dua-duanya cinta terhadap ilmu dan berani untuk ilmu. Jabir sampai tua masih pergi ke sana, pergi ke sini untuk nuntut ilmu. Padahal udah tua. Masih pergi ke Mekah. Pergi ke Syam. Hanya untuk mempelajari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik dikasih sama ibunya. Nih, ambil. Biar anakku disuruh apa aja terserah. Suruh ngangkat-ngangkat, ngangkut-ngangkut, dia beresin rumah atau disuruh ke sana bawain barang lah, beli bawang lah, ke pasar lah. Udah terserah mau diapain. Yang penting anak saya ini sama engkau ya Rasul. Selalu berkhidmat. Dan diwanti-wanti anak pokoknya berkhidmat sama Nabi ya. Dapat ilmu banyak. Nah kalau anak dimanjain, ya gak bisa dapat ilmu. Harus ada pengorbanan dari orang tua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, saudaraku yang Allah muliakan, kita masuk ke poin berikutnya, ke hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang memiliki niat yang ikhlas dan niat yang bulat, yang kokoh untuk mengerjakan sebuah amal soleh, lalu dia tidak kerjakan itu amalan karena alasan syar'i, maka ia tetap mendapatkan pahala orang yang beramal tersebut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan fil hadithi annal mar'a yablugu biniyatihi ajral amil idha mana'hul udhru anil amal. Seseorang, jadi dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, seseorang akan mendapatkan pahala orang yang beramal sebuah amal soleh dengan niat ikhlasnya, dengan niat bulatnya, tekadnya, jika akhirnya dia tidak berhasil mengerjakan amalan tersebut karena alasan syar'i atau karena alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Jadi ini pelajaran berharga. Ini pelajaran berharga. Dan inilah lagi-lagi kaidah yang kita sebutkan dari awal pembahasan tentang niat. Ta'allamu niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu seringkali lebih cepat sampai daripada amal itu sendiri. Mengalahkan amalan itu sendiri. Artinya apa? Secara fisik, secara zahir, kita gagal beramal, tapi dengan niat kita dapatkan pahala tersebut. Kita dapatkan pahala itu. Ini hadisnya. Dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat-saat ini, kita yang udah niat pengen tarawih di masjid atau sholat di masjid, tapi qadar Allah ada kondisi seperti ini, dan ini arahan para ulama, ulama-ulama dunia, bagi tempat atau wilayah yang menjadi penyebaran COVID-19 misalnya, dan yang dinilai perlu oleh pihak-pihak yang berwenang dan memiliki data, maka insya Allah kita dapat pahala itu. Ini dalilnya, illa syarakukum, kecuali mereka akan dapat pahala kalian. Mereka gak berangkat. Tapi mereka gak bisa berangkat, bukan gak mau, bukan gak suka, bukan menghindar, bukan cari-cari alasan. Mereka gak berangkat karena uzur. Dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim tadi, habasahumul marad, karena sakit. Bukan gak mau, sakit. Dan lihat, Nabi SAW mengungkapkan dengan kalimat dan bahasa yang dalam. Masirtum masiran walaqata'tum wadiyan. Tidaklah kalian melewati sebuah jalan atau melewati sebuah lembah. Bahkan dalam Bukhari, masalak masyi'ba. Di gunung sekalipun. Kita lewatin gunung tuh. Masuk gunung. Itu atau di kaki gunung. Itu semua mereka pun dapat pahalanya. Karena kalau Nabi hanya mengatakan insya Allah akan dapat pahala jihad kita, orang berpikir oh pas perangnya aja atau pas bertemu dengan musuh. Oh enggak, ini dari langkah-langkah kaki dapat, sampai lewatin lembah dapat. Oh dalam ini saudaraku. Jadi jangan berkecil hati. Oleh karena itu, sebagaimana yang sempat kita sampaikan, memang di Ramadan kali ini kita lebih terbatas atau kita dibatasi. Tidak sebebas Ramadan-Ramadan yang lalu. Tapi kalau kita renungkan, pembatasan tersebut hanyalah pembatasan amalan-amalan fisik. Itu pun gak semuanya. Kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa sholat tarawih di rumah, kita masih bisa puasa. Dan yang dibatasi adalah amalan-amalan fisik. Ke masjid, iktikaf, umrah, semua fisik. Dan itu masih bisa didapatkan pahalanya dengan niat. Maka pertanyaan, untuk apa sih kalian ke masjid? Kalau ke masjid untuk jualan, iya, gak bisa di cover sama niat. Kalau nyari uang. Kalau kita umroh, ke Mekah untuk beli emas misalnya, atau untuk beli gamis, atau untuk beli karpet atau sejadah, atau untuk beli korma di sana, betul, gak bisa di cover sama niat. Tapi kalau kita ingin pahala, kita ingin keberkahan, kita ingin ganjaran, kita ingin surga, Anda bisa gunakan ini. Ini bukan kartu mati, Anda bisa pakai niat. Bisa pakai niat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, illa syarakukum fil ajar, mereka dapat pahala kalian. Mereka dapat pahala kalian. Apa yang kalian jalani, apa yang kalian lewati, mereka dapat semuanya. Hari ini yang dibatasi adalah amalan fisik. Adapun amalan hati, niat bebas. Gak ada yang bisa batasi niat kita. Gak ada yang bisa batasi niat kita. Lalu apa yang membuat kita larut dalam kesedihan? Larut. Kesedihan yang tidak produktif. Nanti kita jelaskan, ada kesedihan yang produktif. Tapi banyak pihak, ini sedihnya gak produktif. Aduh ini beda. Kenapa sih lo gak baca Quran? Aduh gue kayaknya kehilangan soul gue dari Ramadan kali ini. Loh, ini ada masalah dengan niat Anda. Ini bukan karena kondisi. Bukankah dulu para ulama-ulama kita, banyak dari mereka menghadapi Ramadan jauh lebih berat dari kita sekarang. Tapi gak ada yang kita gak dengar mereka down, mereka jatuh, mereka malas baca Quran. Emang tujuan kali Anda, kalau tujuannya seru-seruan, happy-happyan, ketemu-ketemu teman, ketawa, ketiwi, betul. Tapi kalau tujuan kita pahala, dapat. Gak ada yang tercegah. Illa syarakukum fil ajr. Niat kita pengen ke masjid, niat kita pengen i'tikaf, niat kita pengen umroh dan benar jujur sama Allah. Jujur sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan para ulama, ini adalah tentang kejujuran. Ini tentang kejujuran. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ilmu membuat kita optimis. Ilmu memberikan kita jalan keluar. Ilmu memberikan kita solusi. Sehingga kita dapat pahala dari amalan-amalan yang kita tidak lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semakin sedih dan menyesal karena tidak bisa mengerjakan sebuah ibadah karena alasan syar'i, maka semakin banyak mendapatkan pahala. Ini dikatakan Al-Imam An-Nawawi. Rahimahullah dalam Syarah Muslim. Kita dengarkan ucapan beliau, wa annahu kullama aktsara min at-ta'assufi 'ala fawati dhalika wa tamanna kaunahum ma'al ghuza wa nahwahum kathura thawabuh. Dan setiap kali seseorang itu bertambah sedih atau menyesal karena kehilangan kesempatan beribadah, dan bertambah keinginannya untuk bergabung dengan orang-orang yang beribadah tersebut, maka semakin besar dan semakin banyak pahalanya. Kathura thawabu, pahalanya semakin besar. Inilah sedih yang produktif sebagaimana yang kita katakan tadi. Dan tidak ada kontradiksi dengan bahagia, misalnya dengan masuknya bulan Ramadan. Karena ulama kita mengatakan seperti yang dijelaskan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dalam menjalani sebuah episode takdir kehidupan, seringkali seorang muslim itu harus memainkan lebih dari satu amalan hati. Lebih dari satu amalan hati. Jadi bisa jadi dia harus gembira di satu sisi, karena Allah suruh kita gembira ketika datang atau mendapatkan hidayah, mendapatkan Al-Quran, mendapatkan iman, kedatangan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, hendaklah mereka bergembira dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Apa karunia dalam ayat tersebut? Ada yang masih ingat? Surat apa itu? Sebelum kita bicara tafsir, itu surat apa? Surat Yunus ayat 58. Apa makna karunia? Iman, Islam. Dan apa makna rahmat? Al-Quran. Hendaknya mereka gembira ketika dapat itu semua. Ya, itu satu sisi dalam hati kita. Sisi lain, ada kesedihan tetap. Gak bisa ke masjid. Tapi ketika ini digabungkan menjadi satu paket, maka akan menjadi paket yang produktif dan dahsyat luar biasa. Dan dalam masalah ini adalah, kata para ulama, ketika Nabi SAW kehilangan Ibrahim anaknya. Kan Nabi mengatakan, innal aina la tadma. Mata ini meneteskan air mata. Wa qabla yahzan. Dan hati ini sedih. Jadi Nabi sedih. Kenapa? Karena Nabi sedih dalam rangka mengungkapkan amalan hati yang bernama kasih sayang. Rahmah. Nabi kan orang yang sangat kasih dan sangat sayang. Tapi di waktu yang sama, beliau pun adalah orang yang paling sabar dan ridho terhadap takdir Allah. Jadi dalam satu musibah dimainkan banyak amalan hati, sedih, tapi di satu sisi sabar, lalu di sisi ridho terhadap takdir. Jadi nangisnya Nabi SAW ketika anak beliau wafat, itu bukan karena menolak takdir, enggak. Itu ungkapan kasih sayang. Karena Nabi juga yang menyatakan, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penuh sifat kasih sayang akan dirahmati oleh Allah, akan disayangi oleh irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, nanti yang ada di atas langit akan menyayangi Anda. Sekali lagi saudaraku yang Allah muliakan, ini sedih yang produktif, sedih yang positif, dan akan melahirkan semangat, spirit, bukan down, bukan melahirkan pesimisme, bukan. Makanya sekali lagi Imam Nawawi mengatakan, setiap kita sedih, atau nyesel kehilangan peluang beramal soleh secara langsung dan berharap bisa bergabung dengan mereka. Lo sedih banget ya gitu. Kita pengen haji di tahun lalu misalnya, kok dulu gak berhasil berangkat, terus pas di tanggal 8 orang-orang masuk Mina, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 kita buka YouTube atau kita cek ke channel resmi panitia haji, terus kita lihat bagaimana orang itu di Arafah angkat tangan, terus itu gak tertahankan, kita nangis, kita sedih, terus kita bilang saya pengen ada di sana ya Allah, saya pengen ada di sana, saya ingin gabung sama mereka. Kalau saya bisa masuk ke layar, saya masuk, bisa muncul di situ. Artinya ada keinginan. Itu pahala besar. Kathuru thawabu. Kenapa demikian? Kenapa Imam Nawawi mengatakan demikian? Saudaraku yang Allah muliakan. Karena sekali lagi, hadis ini tidak bisa dipisahkan dengan kejadian yang terjadi sebelum Nabi berangkat ke Perang Tabuk. Kejadian yang akhirnya Allah firmankan dan ceritakan dalam surat At-Taubah ayat 92. Jadi hadis ini ada sangat berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 92. Dan ini juga dijelaskan para ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Ketika itu, saudaraku, Nabi belum berangkat ke Tabuk. Beliau masih ada di Madinah. Beliau didatangi oleh sebagian sahabat-sahabatnya. Dalam riwayat ada 7 orang. Ternyata mereka orang-orang yang gak mampu, orang-orang miskin, yang gak punya uang. Tapi ingin berjuang bersama Nabi SAW. Ingin ikut berangkat bersama Nabi SAW. Dan sekilas info bagi kita semua, pada saat itu banyak yang berangkat berjuang bersama Nabi di Perang Tabuk itu harus modal sendiri, harus keluar uang karena kas terbatas. Nabi SAW tidak bisa membiayai seluruh sahabat yang ingin berangkat, kas terbatas. Jadi para sahabat yang ikut itu banyak yang modal sendiri. Dan yang gak punya uang datang ke Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Kenapa mereka datang? Cari-cari alasan. Atau mengucapkan selamat tinggal, selamat jalan. Nabi selamat jalan ya. Kita stay di sini. Semangat Nabi, semangat. Gitu loh. Padahal dalam hatinya lega, alhamdulillah gue gak ikut. Wong ini mau berhadapan dengan musuh besar. Bukan itu. Mereka tidak berpikir demikian. Mereka datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memohon dan meminta agar beliau mengajak mereka. Membiayai mereka, mendanai mereka sehingga mereka bisa berjuang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong bawa kami ya Rasul. Kami ingin berjuang bersama engkau. Tolong bawa kami. Minta. Minta. Minta apa? Minta uang? Enggak. Minta beras? Enggak. Mereka gak mampu. Minta dibawa. Diikut sertakan. Dengan kafilah. Yang kemungkinan kembalinya ke Madinah 50-50. Namanya juga berjuang, namanya juga jihad. Peluang meninggal atau selamatnya 50-50. Kurang lebih kan demikian. Tapi mereka minta, tolong bawa kami, tolong ikut sertakan kami. Tolong ya Rasul, tolong. Kami minta. Allah mengatakan wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak ada tidak ada dosa, tidak ada celah bagi orang-orang yang datang kepada engkau, wahai Rasul. Untuk apa? Untuk meminta diikut sertakan, litahmilahum, agar engkau membawa mereka. Membawa kemana? Ke pertempuran. Ke sebuah tempat yang kemungkinan nyawa mereka melayang di tempat itu. Ke sebuah tempat yang bernama Tabuk, yang membuat mereka harus kehilangan semuanya. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan dunia, kehilangan nyawa. Litahmilahum, agar engkau membawa mereka. Lalu Allah ceritakan, Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Saudaraku, gimana perasaan kita kalau ada orang, tolong bawa saya mau ikut berjuang dengan Anda, tolong bawa saya mau ikut berjuang dengan Anda, ikut sertakan kami akan lakukan apapun, kami ingin berjuang dengan Anda. Luar biasa. Kebayang gak sih hari itu kalau kita ada di lokasi, kita ngeliat pemandangan demikian. Ini orang ngemis di saat ahli dunia itu minta-minta uang, minta-minta makanan, minta segala macam. Dan mungkin juga bukan ahli dunia. Dan itu orang susah kan. Di saat banyak orang demikian, ini ada orang-orang minta tolong bawa kita, tolong bawa, tolong bawa. Oh, subhanallah. Kalau darurat dan kita ketika darurat lalu kita minta, kan hukum asal ad-dararatu bil madharah, mungkin dikasih udzur. Minta dunia karena darurat. Enggak ada uang lagi, dia bisa dapat udzur. Tapi pemandangan hari itu mereka enggak minta uang, mereka enggak minta korma. Mereka minta tolong bawa kita ya Rasul. Tolong bawa. Tolong ajak. Ajak dalam perjuangan. Tolong ajak kita dalam pengorbanan. Kita mau ikut. Lalu apa yang terjadi? Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan engkau wahai Rasul merespon mereka dengan mengatakan, mohon maaf sekali lagi, saya enggak ada dana untuk mengikutsertakan kalian. Saya enggak ada dana untuk mengikutsertakan kalian. Sudah enggak bisa. Sudah tidak bisa. Ini enggak mudah. Dan tempatnya jauh. Tabuk itu kurang lebih jaraknya 778 kilo dari Madinah. 778 kilo dari Madinah. Jauh 700-an kilo, bayangin. Jakarta mana nih? 700-an kilo. Jakarta Semarang aja kurang lebih 400 sampai 500 kilo kalau enggak salah. Ini 700. Kita enggak ada uang nih. Ini terbatas. Mohon maaf. Dengan berat hati Nabi SAW mengatakan demikian. Apa yang terjadi jemaah? Tawallau wa'ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Itu kalimat-kalimat yang begitu santun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat pisau yang mengoyak hati-hati mereka. Sakit. Akhirnya mereka pamit sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawallau. Lalu mereka berjalan pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran apa yang terjadi pada saat mereka pulang ke rumah mereka masing-masing tawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yunfiq alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah mereka dengan kondisi nangis. Allah, nangis. Nangis. Tawallaw ayunuhum tafidhu minad dam'i, dan mata mereka enggak kuasa untuk menahan air mata tersebut. Keluar, keluar, keluar. Sedih karena nggak punya uang, nggak punya untuk nggak punya uang untuk apa, untuk traveling, nggak punya uang untuk belanja, nggak punya uang untuk jalan-jalan, nggak punya uang untuk berjuang. Itu orang-orang beriman, itu rijal, itu orang-orang beriman. Sedihnya tuh itu. Gak punya uang, kemampuan untuk berjuang. Hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka gak punya uang untuk bisa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab menyatakan dalam Lataifur Ma'arif ketika menjelaskan masalah ini, berkata banyak sebagian para ulama, hadza wallahi bukaur rijal. Pemandangan itu demi Allah, itu tangisan laki-laki, tangisan cowok. Apa maksudnya? Bukan diskriminasi antara cowok dan cewek, tapi kita sering bilang itu baru cowok tuh, itu laki-laki tuh. Sekali lagi, bukan diskriminasi, tapi maksudnya adalah itu orang-orang beriman, itu para pejuang, itu patriot. Nah, itu nangisnya tuh begitu. Mereka nangis, tapi kenapa mereka nangis? Why? Kenapa? Dimana? Kenapa orang nangis itu? Mereka nangis baku ala faqdihim wa rahil yatahammaluna alaihi ila al-maut fi mawatin turaqud fiha ad-dima fi sabilillah. Mereka nangis karena mereka enggak bisa ikut dengan sebuah kafilah yang mengantar mereka kemungkinan ke kematian, mengantarkan mereka ke tempat yang menjadi tempat darah-darah itu tumpah. Subhanallah. Lalu ulama mengatakan, wa amma, adapun yang menangis karena kehilangan bagiannya dari dunia dan syahwat-syahwat dunia, maka mereka persis seperti tangisan anak kecil yang kehilangan mainannya. Subhanallah. Kita yang nangis karena kehilangan dunia. Itu kata para ulama. Bukan kata saya, kata para ulama. Itu kayak anak kecil yang nangis ketika mainannya diambil. Nangis tuh anak kecil. Mainannya diambil, nangis. Ah, itu anda kayak dia, kata para ulama. Kalau isunya adalah tentang uang, kalau isunya tentang dunia, orang-orang beriman tidak demikian. Para pejuang tuh gak berpikir demikian. Tapi bagaimana itu dunia mereka pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaya gak ada masalah. Tadi perawi hadis ini kaya, Anas bin Malik kita katakan tadi kaya, tapi kemana harta itu digunakan? Dan lihat orang-orang miskin di zaman Nabi, gak baper dengan kekayaan orang kaya, gak tertarik. Dalam hadis ini gak peduli orang kaya itu punya apa. Yang mereka, isu dari mereka adalah, ajak saya ya Rasul, ajak saya mau ikut juga. Kata Rasul, mohon maaf gak bisa nih, udah full, gak ada uang. Nangis ya Allah, nangis. Tapi itu laki-laki itu nangis begitu. Beda level jamaah. Dan tangisan mereka diabadikan di dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, dan terus termaktub di Al-Quran sampai nanti hari kiamat atau menjelang hari kiamat. mahalnya tangisan mereka coba. Bukan hanya pahala yang mereka dapat. Itu yang dikatakan Imam Nawawi. Semakin kita, ya Allah kok gak bisa ya saya beramal ya. Tapi ini bukan karena kelalaian. Ini bukan karena malas. Ini bukan karena kehilafan. Dalam kasus ini kan bukan, ini karena gak punya uang. Ini karena alasan syar'i. Ini bukan karena mental yang down. Ini bukan karena jiwa yang rapuh dan lemah. Ini karena gak punya uang. Alasan syar'i. Gak punya uang. Pengen ikut. Gak bisa. Nangis. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan tidaklah satu langkah kalian derapkan. Mereka dapat pahalanya. Kalian lewat lembah, mereka dapat pahalanya. Mereka lewat kaki gunung, kalian dapat, mereka dapat pahalanya. Pokoknya semua yang kalian lakukan, mereka dapat pahalanya. Dan orang-orang punya uzur yang lain. Dan tangisan mereka kita baca sampai hari ini. Termaktub dalam surat At-Taubah 92. Dan terus kurang berkah apa nangis. Maka saudaraku yang Allah muliakan, ini kesedihan yang produktif, ini yang positif. Digabungkan dengan iman kepada takdir. Dan ingat alasan syar'i. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini harus menjadi motivasi dan pembakar semangat kita di hari-hari ini. Gak heran mereka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada para sahabat dan mereka ridho kepada Allah. At-Taubah 100. Begitu cara mereka menjalani hidup jamaah. Dan marilah kita meneladani mereka dengan segala keterbatasan kita. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk tanya jawab. Bismillah, afan Pak Ustadz, mau bertanya, jika ada seorang ibu niat awal ingin fokus mendidik anak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walau ilmunya minim tapi diusahakan dengan terus belajar ilmu parenting, kemudian fokus yang kedua untuk belajar adab dan bahasa Arab. Setelah itu di tengah perjalanan dia lupa tujuan akhirnya karena ujian dan hatinya disibukkan oleh fitnah cobaan. Pertama, yang menjadi pertanyaan Ana, bagaimana caranya agar ibu itu fokus pada dua hal tersebut dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, memang enggak mudah istiqomah, itu jawabannya. Makanya kan para ulama mengatakan ada istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena susah sekali. Dan kalau yang dimaksud adalah ujian dan fitnah cobaan pada hari-hari ini. Hari-hari ini memang ajang pembuktian, saudaraku. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179, "Makana Allahu liyadharal mu'minin 'ala ma antum 'alaih." Allah enggak membiarkan kalian, Allah gak membiarkan orang-orang beriman seperti kondisi kalian pada saat ini yang tenang, yang nyaman, ada di zona aman. Enggak, Allah akan kasih ujian. Tujuannya apa? Hatta yamizal khubitha minat thayyiba. Agar terlihat mana yang rusak, mana yang buruk, mana yang KW, dan mana yang ori. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. perbanyak doa kepada Allah dan mulai muhasabah pada hari-hari ini, dan kembali luruskan niat kita, luruskan lagi tujuan kita, dan fight lagi. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Nabi SAW mengatakan, bersungguh-sungguhlah dalam mengajar yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Ustaz, terkadang kita ingin selalu membenarkan niat dan mencoba untuk ikhlas menghadapkan hanya wajah Allah dalam ibadah ataupun melakukan amal baik, tapi terkadang terbesit di dalam hati ingin riya, ingin dipuji, dan niat yang tidak mengharapkan Allah. Bagaimana caranya Ustaz menghadapi hati yang terkadang ada sesuatu yang membisikkan selain untuk mengharapkan Allah? Ini selalu saya alami Ustaz, saya takut berdosa dan amalan saya tidak diterima Allah dan takut menjadi orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ikhlas itu mahal. Ikhlas itu mahal. Dan butuh perjuangan tanpa batas. Itulah ucapan para ulama, seperti ucapan Al-Imam Daruqutni, imam besar. Imam Daruqutni yang mengatakan, "Talabna al-ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah." Dulu tuh kita awal-awal belajar, dulu kita awal-awal menuntut ilmu, niatnya tuh bukan karena Allah. Lalu dalam prosesnya, ilmu itu enggan kecuali tertuju kepada Allah. Artinya dengan melalui proses, waktu, dan terus istiqomah, mulai deh yang menyimpang lurus lagi. Itu butuh waktu. Kalau ulama seperti Al-Imam Daruqutni aja begitu, mungkinkah kita nih yang bukan ulama, yang ilmunya masih cetek segala macam, lalu dengan mudahnya mengklaim yang penting ikhlas. Oh, anak alhamdulillah ikhlas. Oh, kan enggak apa-apa kalau ikhlas. Ini Imam Daruqutni hadirin. Dan Imam Dzahabi pun menyampaikan hal yang sama. Dan bukan Imam Daruqutni dan Imam Dzahabi aja, banyak para ulama mengatakan hal yang serupa. Dulu di fase-fase awal kita enggak ikhlas. Lihat kejujuran para ulama. Sedangkan kita mengklaim ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ikhlas itu barang murah hari ini. Padahal kalau kita lihat, mayoritas yang mengklaim adalah orang-orang di fase awal. Fase awal perjalanan, fase awal hijrah dan seterusnya. Sedangkan ulama kita yang benar-benar jelas-jelas ulama, Al-Imam Daruqutni, Imam Dzahabi, itu mengakui, jujur, dulu kita gak ikhlas. Tapi kita berjuang, berjuang, berjuang, berjuang, berjuang. Baru bisa ikhlas. Kalau mereka aja demikian, apalagi kita. Kalau mereka berjuang, apalagi kita. Kita terlalu gampang. Makanya kan kita ingatkan, Imam Ibn Abi Mulaika mengatakan, "Adraktu thalathina ashabin Nabi SAW, kulluhum yakhafu nifaqu ala nafsi." Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, semuanya khawatir kemunafikan, tidak ikhlas. Dan yang ditemui Imam Ibn Abi Mulaika itu nama-nama besar. Dijelaskan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bisa dicek dalam Tahdzibul Kamal dan buku-buku yang lain. Dan dalam Tahdzibul Kamal Al-Mizzi ya, itu ketemu Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Jadi kalau itu, bagaimana dengan kita? Butuh waktu, terus istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sebutkan Al-Imam Muhammad bin Munkadir mengatakan, "Saya memperjuangkan amalan hati 40 tahun." Siapa Al-Imam Muhammad bin Munkadir? Sayyidul Qurra. Itu pemimpinnya para ahli-ahli Quran 40 tahun. Siapa kita? Maka marilah kita jaga dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Pak Ustaz, keluarga, tim, seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal saleh kita dan menjaga hati kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Bismillah, afan izin bertanya Ustaz, jika kita berniat ingin berhaji, kita menabung tapi qadarullah agak enggak terkumpul habisnya harta kita pun di jalan Allah. Lalu lewat musim haji, lalu berlalu ya musim haji, dan kita tidak berangkat-berangkat karena uangnya tidak cukup, apakah kita tetap dapat pahala haji karena niat kita? Jazakallah khairan. Pada dasarnya insya Allah dapat sebagaimana hadis di atas, tapi yang perlu kita camkan habisnya gimana nih, karena haji fardu ain kan, walaupun fardu ain bagi yang mampu ya, man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berangkat ke tanah suci. Tapi artinya karena haji adalah hukumnya wajib dan haji menjadi rukun Islam, rukun Islam yang kelima, maka hendaknya kita prioritaskan. Artinya harus nabung gitu loh, nabung, karena ini wajib ain sekali dalam seumur hidup. Walaupun kalau kita meninggal dan kita tercatat nggak mampu, nggak ada masalah, tapi harus ada skala prioritas untuk haji karena ini rukun Islam yang kelima. Dan insya Allah kekumpul, insya Allah, asal kita prioritaskan. Dan ini untuk haji, kita prioritas, kita nabung bukan untuk jalan-jalan, nabung untuk bukan beli barang, bukan beli mobil atau motor, kita nabung untuk haji. Insya Allah memudahkan. Terus setelah itu baru amalan-amalan sunnah dan fardu kifayah lainnya. Wallahu ta'ala bisawab. Ustaz, saya mau bertanya terkait niat. Saya jawab satu pertanyaan aja ya, karena ada dua pertanyaan ini, karena salah satunya panjang. Bolehkah merubah niat? Contohnya seperti ini, saya pernah berniat di malam hari ingin berpuasa sunnah Senin Kamis esok hari, namun ternyata keesokannya saya baru ingat sepertinya puasa Ramadan saya belum lunas. Kemudian saya ingin mengganti amalan puasa hari tersebut menjadi puasa qada saja. Bolehkah seperti itu Ustaz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Merubah niat, pembahasannya cukup panjang di dalam ilmu fikih, dalam kaidah fikih pertama al-umur bi maqasidiha. Jadi pembahasannya cukup panjang. Intinya bisa ya bisa tidak. Enggak semuanya bisa, enggak semuanya enggak. Contoh dalam kasus ini, kalau misalnya kita ingin rubah setelah masuk waktu subuh, jadi ingatnya nih jam 6, jam 7, jam 8, baru kita mau rubah ke puasa qada, Allah Ta'ala tidak bisa. Kenapa? Karena untuk puasa wajib, untuk puasa Ramadan atau mengqada, butuh niat dari malam. Kata Nabi SAW, siam liman lam yubayitu niyah kamaqal, tidak ada puasa wajib bagi orang yang belum berniat di waktu malam, dan malam batasannya sampai subuh. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi untuk kasus ini enggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dan suami hidup cukup sederhana, namun kami sangat berkeinginan setiap tahun bisa berumrah setiap tahun, karena sangat-sangat rindu beribadah dan berada di tanah haram. Kemudian sangat rindu untuk bisa berhaji. Kami sudah berencana untuk membayar DP ONH plus dari pemasukan A, tapi kalau dulu pemasukan tersebut turun lebih lama dari yang kami perkirakan, dan ini sudah dua kali terjadi. Kami ridho dengan takdir Allah, namun tentu ada rasa sedih karena belum bisa haji dan berumrah lagi. Berarti udah pernah haji belum ya? Apakah hadis hari ini juga berlaku untuk kami? Barakallahu fikum, fikum barakallah. Pada dasarnya, kalau belum pernah haji ya, ini kalau belum pernah haji, pada dasarnya umrah sebelum haji diperbolehkan. Kita umrah dulu, padahal kita belum haji, itu boleh. Dalilnya adalah, itu praktek Nabi SAW. Nabi umrahnya berapa kali? 4. Nabi umrahnya 4 kali. Dan Nabi hajinya sekali. Dan haji beliau yang satu-satunya itu dilakukan setelah 3 kali umrah. Jadi, diperbolehkan. Hanya saja, dengan kondisi kita kayak gini, susah dan lain sebagainya, maka kalau kita sudah umrah sekali, maka kalau bisa target berikutnya haji. Uang untuk umrah dialokasikan ke ONH saja, karena ONH mahal sekarang, gak mudah. Jadi kalau uangnya udah mau kumpul dipakai buat umrah, ya kapan hajinya? Kalau kondisi kita kan hidup sederhana, artinya kondisi kita cukup sederhana, jadi setelah udah umrah, doa di sana, lalu misi berikutnya haji. Tawakal kepada Allah, berusaha. Kalau ternyata kita udah berusaha terus belum berangkat juga, insya Allah hadis ini bagian dari kita, atau sebaliknya ya, kondisi kita bagian dari hadis ini, insya Allah ta'ala. Ini yang bisa disampaikan, makasih banyak. Semoga hari kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga puasa hari ketiga ini itu bisa baik, bisa diterima oleh Allah, dan performanya lebih bagus daripada puasa hari kedua dan hari pertama kemarin. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.